السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzani Allahu iyyakum minan nar ayyuhan nas ikhwati fid din a'adzani Allahu iyyakum. Para jemaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Kita bersyukur Allah kembali menghidupkan kita di pagi ini dalam keadaan kita masih di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah. Kita ucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami dengan petunjuknya hingga kami menjadi muslimin mukminin. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kita pada Islam, pada iman dan kepada sunnah ini. Andaikan bukan karena petunjuk Allah dan bimbingan Allah, tentu tidak mungkinlah kita akan menjadi muslimin mukminin, tidak pula menjadi ahli sunnah. Hingga hadirin ikhwani fiddin azanallahu iyyakum, kita syukuri nikmat Allah yang agung ini. Dan kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk kita bersama duduk dalam majlis ilmu, majlis yang sangat dicintai Allah. Demikian dicintai malaikat-malaikat Allah. Sungguh tidak ada orang yang berjalan yang akhirnya di surga, melainkan mereka orang-orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa menempuh satu perjalanan, ia berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, dengannya Allah mudahkan jalan untuk ke surga. Itulah, maka tentunya orang-orang yang inginkan dirinya di surga Allah, dia akan semangat berjalan menuju surga itu. Namun orang-orang yang dia tentunya tidak ingin surga, wajar kalau ia berpaling dari jalan yang menuju surga. Yang mengherankan, orang bilang ingin ke surga, tapi jalannya menuju neraka. Ada enggak? Ia ditanya, pengin surga? Pengin. Ya, mau neraka? Enggak. Tapi ketika diajak untuk kepada ketaatan, ia berpaling. Ketika diajak pada kemaksiatan, ia paling duluan. Ya, maksudnya ketika diajak pada kebaikan-kebaikan, ia enggan. Namun ketika pada kemaksiatan, dia semangat. Nah, ini orang yang mengherankan. Bilangnya mau ke surga, tapi diajak ke surga, di jalan surga, dia malah balik ke jalan yang menuju neraka. Wal'iyadzubillah. Ikhwani fi din azanillah wa iyakum. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, ingin kami sampaikan nasihat dan wasiat dari seorang ulama besar, yaitu Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, yang disampaikan kepada kita semua para penuntut ilmu. Walaupun beliau telah meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya, namun ilmu yang beliau wariskan, yang beliau sampaikan, ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama para penuntut ilmu, yang mana dari sebab-sebab kita kurang memperhatikan perkara-perkara yang beliau wasiatkan ini, muncullah banyak fitnah dan perkara-perkara yang sungguh kita ini khawatir, menyebabkan kita mundur ataupun futur ketika berjalan di atas sunnah ini. Hingga beliau sampaikan nasihat pada penuntut ilmu agar benar-benar mereka sampai pada kemenangan dan kemuliaan, sampai pada surga Allah Ta'ala kelak di akhirat, dan di dunia ia benar-benar mencapai ilmu yang bermanfaat. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara wasiat yang beliau sampaikan untuk para penuntut ilmu, pertama adalah al-ikhlasu lillah. Hendaknya kalian selalu mengikhlaskan amalan yang agung ini hanya karena Allah. Ingat keutamaan ilmu. Para ulama telah banyak menyusun karya-karya mereka untuk menjelaskan keutamaan ilmu. Amat sangat banyak. Dan tentunya kita pun ingin meraihnya. Namun ingat, walaupun seperti katakan para ulama, la ta'fadlul ilmi la ta'diluhu syai' idza sanahatin niyyah. Keutamaan ilmu ini tidak ada sesuatu pun yang lebih mengungguli. Ya, tidak ada amalan-amalan mengungguli orang yang dia menuntut ilmu bila niatnya benar. Sehingga Imam Al-Bukhari, beliau di dalam bab Bada Al-Wahyu, awal permulaan turun wahyu, yang beliau bawakan hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Begitu pun Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Salihin yang kita kenal. Dan banyak para ulama, mereka memulai bab-bab pembahasannya dengan bab hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, yaitu innamal a'malu binniyah. Sungguh amal itu tergantung pada niat. Kenapa mereka mengingatkan kita dengan perkara ini? Sebab kalau orang ini sudah bisa menjaga keikhlasan niatnya, biarpun amalnya itu kecil, akan menjadi besar nilainya di sisi Allah Ta'ala. Namun walaupun besar amalnya, kalau ikhlasnya rusak, tiada padanya ikhlas, akan menjadi rusak seluruh amalnya. maka perhatian para ulama begitu besar dalam menasihati kita-kita ini, para penuntut ilmu, untuk selalu mengikhlaskan niat-niat kita di dalam kita menuntut ilmu. Jangan ada keinginan agar menjadi seorang yang terkenal, ingin menjadi orang yang tenar. Sungguh perkara itu akan menjadikan kita ini hina, bukan mulia. Karena ilmu tidak menjadi petunjuk baginya, justru ilmu menjadi hujjah bagi dia. Nas'alullah salamul afiyah. Jangan menimpa diri kita. Dan ikhwati fiddin a'azzanillahu iyyakum. Allah Ta'ala telah perintahkan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan kalian manusia kecuali agar kalian semua ibadah hanya kepada Allah, memurnikan baginya agama, mengikhlaskan maksudnya. Ibadah kalian hanya kepada Allah. Lihat, yang Allah inginkan tidak banyak. Hingga ketika seorang hamba mampu menjalankan ini, dalam hidupnya dia bisa ikhlas. Walaupun amal yang dia lakukan sedikit, sungguh dia menjadi orang yang paling bahagia. Seperti disabdakan Nabi SAW, as'adun nas man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Termasuk orang yang paling bahagia itu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi murni ikhlas dari hatinya. Ringan dan gampang nampaknya ucapan ini, namun tentunya ada konsekuensi padanya. Hingga tidaklah seorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengucapkan kalimat syahadat ini, ya, kecuali mereka orang-orang yang benar-benar memeluk agama Allah Islam ini, dan mereka siap menghadapi segala resikonya. Yaitu juga di samping resiko mereka harus menghadapi kaumnya yang kafir dan musyrik, dia harus konsekuen menjalankan apa yang Allah perintahkan setelah Islamnya. Namun ifabarakallahu fikum, beda di zaman kita ini. Gampangnya orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai ribu-ribu kali dia ucapkannya. Tapi bersama ucapannya itu, kesyirikan berjalan bersamanya. Berarti dia mengucapkan sesuatu yang dia paham atau tidak paham? Tidak paham. Andaikan dia paham yang diucapkan kalimat la ilaha illallah, tentunya dia tidak akan terjerumus dalam perbuatan syirik. Dia tidak akan bersama orang-orang ahlus syirik. Maka ikhwan barakallahu fikum, perlu kita belajar untuk ikhlas. Dan ini bukan perkara yang ringan, tapi perkara yang paling berat. Karena ikhlas ada di hati. Dan hati manusia selalu berbolak-balik. Kadang sekarang datang ikhlas, muncul berikutnya riya, muncul berikutnya sum'ah. Dan itu bisa kita raih dengan bimbingan ilmu yang terus kita berjalan berusaha untuk melatih, mendidik diri ini agar benar-benar kita bisa dapatkan diri kita ini ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fi din a'azzanillahu iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa orang-orang yang ikhlas itu dialah yang selamat dan mampu menghadapi godaan syaitan. Setan tak berdaya. Karenanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seorang alim setan kewalahan untuk menyesatkan dia dibandingkan 1000 orang yang alim, seorang yang abid, 1000 orang ahli ibadah semuanya. Syaitan mudah untuk menyesatkannya. 1000 orang ahli ibadah berkumpul beribadah kepada Allah, atau semua mereka adalah seorang ahli ibadah semuanya, mudah bagi Allah, mudah bagi syaitan untuk menyesatkan mereka, menyelewengkan mereka, sehingga mereka diberi semangat untuk tambah semangat ibadahnya, akhirnya masuk ke dalam bid'ah. Atau mereka diberi atau dihilangkan semangatnya sehingga mengurangi dari yang sunnah, masuk pula pada yang bid'ah. Atau mungkin dimunculkan riya, ujub, bangga dengan banyaknya ibadah. Tapi ahli ilmu sulit syaitan untuk menyesatkannya. Hingga imafila barakallahu fikum, duduknya kita dalam majlis ilmu ini juga termasuk dalam rangka kita untuk meneguhkan diri-diri kita ini di atas agama Allah. Termasuk kita ini menolong agama Allah yang sungguh. Allah sudah katakan dalam surat Muhammad ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang yang beriman, bila kalian benar menolong Allah, pasti Allah menolong kalian. Nah, di zaman yang penuh fitnah seperti ini, hadirin yang dimuliakan Allah, fitnah yang mana? Fitnah, kata Rasulullah SAW, beliau telah menghabarkan kepada kita, yataqarabuz zaman wa yanqusul ilma. Ketika zaman telah dirasa begitu cepat dan singkat, ilmu telah berkurang. Dalam hadis lain dari Anas ibni Malik, beliau menghabarkan, inna min asratis sa'ah ay min alamatis sa'ah yurfa'u bihal ilmu. Menjelang atau tanda-tanda hari kiamat itu, diangkatnya ilmu. Yanjilu jahla, turun kebodohan. Yanharu zina, merajalela perzinahan. Yusrabul khamra, menjadi biasa minuman khamr. Wayaksurul haraj, dan banyak pembunuhan. Ini menjelang hari kiamat yang diangkat ilmu oleh Allah, sehingga ilmu sedikit di bumi, yang turun kebodohan, hingga merajalela di bumi kebodohan. Nah, ketika kebodohan merajalela, maka dengan sendirinya kejahatan pun merajalela. Bukan hanya kejahatan dalam hak manusia, tapi kejahatan dalam agama. Banyak orang-orang yang merusak agama mereka. Yaitu apa? Mungkin sebagian mereka mengurangi dari yang Allah syariatkan, sebagian mereka menambahi, walaupun mereka bermaksud untuk ibadah, tapi mereka karena tidak di atas ilmu, akhirnya terjerumus dalam penyimpangan dan kekeliruan. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, kalian yang serius sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini termasuk bagian dari menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah janji akan menolong kita pula. Pertolongan Allah yang paling besar untuk kita apa ya ikhwah? Kita ditolong dari kesesatan. Dan kita dibimbing pada kebenaran. Ini adalah nikmat yang paling besar. Seperti ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya karomah yang paling besar bagi seorang hamba di zaman fitnah adalah ketika ia istiqomah di atas sunnah. Dan ini didapatkan ketika ia ikhlas padanya. Yang kedua, as-sabru fi tahsilil ilmi. Bersabar dalam meraih ilmu. Ini juga wasiat beliau pada kita semua para penuntut ilmu. Hendaknya bersabarlah kita dalam menuntut ilmu, karena sungguh ilmu ini sesuatu yang besar dan sesuatu yang sulit bagi orang yang tidak Allah mudahkan, akan mudah bagi Allah yang bagi orang yang Allah mudahkan. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita, dalam kita menuntut ilmu ini, kita hendaknya harus apa? Mampu menjihati diri kita terlebih dahulu. Jihad yang mana? Menjihati diri pertama untuk bagaimana kita dapatkan ilmu. Yang kedua, kita menjihati diri untuk bagaimana bisa mengamalkannya. Dan yang ketiga, kita menjihati diri sendiri untuk bagaimana kita bisa menyampaikannya kepada umat. Dan yang keempatnya, kita bersabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam menyampaikan ilmu. Coba Iwan jawab, ketika seorang menuntut ilmu perlu sabar apa enggak? Jangankan kita mencari ilmu, mereka orang-orang yang mencari dunia, sabar apa enggak mereka? Luar biasa sabarnya. Ya, buka toko pagi sampai sore, kadang sampai malam, menunggu ya orang datang belanja, mengumpulkan 1000 demi 1000 terus dikumpulkannya. Tiap hari mereka membukanya tokonya, ya sabar mereka ketika mereka inginkan dunia, begitu sabarnya. Tapi kita para penuntut ilmu, sejauh manakah sabarnya kita ketika kita ingin mendapatkan ilmu? Terkadang tidak ada kesabaran padanya. Seakan-akan ilmu itu adalah perkara tambahan yang tidak terlalu perlu. Sempat ya menuntut ilmu, enggak sempat ya enggak menuntut ilmu. Inilah bedanya kita dengan salaf kita yang terdahulu. Mereka menggunakan waktu dan kesempatannya untuk akhirat, sisanya untuk cari dunia. Sedangkan kita menggunakan waktu dan kesempatan kita untuk mencari dunia, akhirat sisa waktunya. Iya, akhir kadang kita sisa waktu. Sempat taklim ya datang, nggak sempat ya afan saja, nggak bisa datang. Tidak menyempatkan, tidak memprioritaskan terhadap ilmu. Ini juga perkara yang keliru. Sehingga Imam Filah Barakallahu Fikum beliau nasihatkan kepada kita untuk sabar dalam kita mencari ilmu. Juga sabar dalam kita mudzakarah, yakni dalam kita menghafal, mengulang ilmu yang kita pelajari. Ya, dan juga dalam mendakwahkannya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sajdah ayat yang ke-24, di mana Allah akan memberikan kepada kita a'immah, kepemimpinan, kemuliaan, kejayaan ketika ada pada kita dua perkara, yaitu as-sabru wal yaqin, sabar dan yakin, yang semua ini lahir dari ilmu. Allah katakan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Artinya kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin yang membimbing mereka dengan petunjuk kami ketika mereka telah bersabar. Dan mereka terhadap ayat-ayat kami, mereka yakin. Ikhwati fiddin a'azanallahu iyyakum. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan pula kepada kita bahwa kalau kita menginginkan kepemimpinan yang baik, yang membimbing umat dengan petunjuk Allah, maka mulailah perbaiki dari diri-diri kita ini. Perbaikilah dengan apa? Dengan ilmu. Yaitu tumbuhkan kesabaran, tumbuhkan keyakinan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diucapkan Ali bin Abi Thalib ketika datang orang-orang yang dia seperti protes kepadanya. Dia mengatakan, ya Amir Mukminin, wahai Amir Mukminin, kenapa di zaman kita ini tidak seperti zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maksudnya di zamannya Ali sudah muncul fitnah-fitnah yang muncul dari kalangan Khawarij, juga dari kalangan Rafidah. Maka Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, ya bagaimana umat di zaman kita ini akan baik seperti zaman Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW menjadi pemimpinnya, rakyatnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan saya seperti ini. Sedangkan di zaman kepemimpinanku ini, rakyatnya kayak kamu ini. Paham maksudnya? Ya, langsung. Ini adalah model orang-orang Khawarij yang datang kepada Ali bin Abi Thalib, dan kita lihat sikap mereka Khawarij. Teroris akan terus menyoal kebijakan pemerintah, merongrong kewibawaan pemerintah, ingin menggulingkan pemerintah, dan selalu mengkritik pemerintah. Itu model mereka. Sehingga ketika sampai kepada Ali bin Abi Thalib, apa yang mereka ajukan tadi, Ali bin Abi Thalib gampang jawab. Bagaimana tidak baik zaman Rasulullah SAW pemimpinnya Nabi, sedangkan rakyatnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan aku. Sedangkan di zaman kepemimpinanku ini, rakyatnya kayak kamu-kamu ini. Maka hadirin, ini diingatkan kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan satu kebaikan dalam kehidupan kita bermasyarakat, bernegara, kembali perbaiki diri-diri kita ini secara individu. Mulai benahi dengan ilmu. Sabarkan kita dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu. Begitupun kita yakin dengan ayat-ayat Allah. Sehingga kalau individu-individu yang hidup, rakyat di satu negeri, ya sudah seperti itu keadaan mereka, siapapun yang diangkat menjadi pemimpinnya, maka akan didapatkan yang terbaik. Namun kalau masyarakat yang ada semua adalah kembali bukan kepada petunjuk Allah, yang didapatkan terbalik, bukan terbaik. Apalagi sistem yang dipakai bukan seperti yang diajarkan Allah, seperti dalam sistem demokrasi. Pasti siapa yang terbanyak suara, dia yang terpilih, bukan siapa yang terbaik, betul? Sehingga walaupun komunitas ini, kelompok sesuatu, satu kelompok itu jelek, kalau dia mayoritas suaranya, dia bisa menjadi pemimpin. Karena modalnya modal suara terbanyak. Kalau dalam Islam adalah musyawarah. Hingga iwa fila barakallahu fikum. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang sabar. Kata beliau, as-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya yang menerangi. Yakni apa maksudnya? Kita sadar bahwa sungguh di zaman yang kita sekarang ada ini, fitnah begitu dahsyat seperti yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan. Segeralah kalian beramal sebelum fitnah datang melanda, sebab datang fitnah kaqita'il laili mughlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Kita ketika ada di dalam kegelapan yang sangat, yang paling kita butuhkan apa? Untuk pertolongan pertama yang membutuhkan apa? Cahaya. Maka sabar itulah cahaya. Nah, di zaman yang dahsyat seperti ini, fitnah melanda umat, perpecahan terjadi pada umat ini, perselisihan banyak muncul di umat ini, sabarkan diri-diri kita terus di atas petunjuk Allah, di atas agama Allah. Sabarkan diri kita dalam mengamalkannya, dalam mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Inilah cahaya yang akan menerangi gelapnya fitnah yang ada, hingga umat akan kembali melihat jalan yang benar. Dan ihwafillah barakallahu fikum, dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, As-sabru fil imani karra'si fil jasadi. Kedudukan sabar di dalam iman seperti kedudukan kepala dalam jasad ini. Ketika kita punya tangan ini putus, masih hidup enggak kira-kira? Insya Allah masih. Kalau kaki kita yang putus, masih hidup enggak kira-kira? Insya Allah masih. Tapi coba sadari, kalau leher yang putus, terlepas kepala, masih hidup? Ada yang bisa hidup tanpanya? Enggak bisa. Jadilah seonggok daging yang tak berguna di kuburnya, karena sudah mati. Begitupun kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau seorang mukmin tidak ada lagi padanya kesabaran, maka sungguh tak ada artinya iman pada dirinya. Seperti badan tak ada kepala, tidak ada artinya hidupnya. Hingga ihwa fillah barakallahu fikum, dengan penggambaran yang seperti ini, kita mestinya sudah paham. Kita harus sabar. Karena sabar itu mencakup pertama sabar dalam taat. Harus kita berusaha bagaimana kita sabar dalam mentaati Allah, jalankan perintahnya. Kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan apa yang Allah larang. Ini pun perlu kesabaran. Dan banyak orang-orang yang enggak sabar dengan apa yang dilarang Allah. Dia ingin terus menikmatinya, ingin terus penasaran untuk meraihnya. Contohnya apa hadirin? Di zaman kita ini dengan fitnah adanya sosial media yang menjadi sarana mudah untuk bermaksiat, yang di situ diberi gampang kemudahan. Ya, dulu mungkin lewat televisi, sekarang sudah di tangan. Begitu mudahnya untuk sabar, jangan lihat gambar-gambar yang jelek, jangan lihat film-film yang jelek. Kayaknya badan jiwa ini banyak yang tak sabar. Ya, selfie, kemudian untuk buat akun-akun pribadi, kemudian untuk masuk di Facebook. Banyak perkara yang akhirnya kita masuk ke dalamnya dan di situ banyak kemaksiatan. Suruh sabar, jangan ikut yang begitu, tidak mau. Hadirin, padahal sungguh kalau kita ini sabar, maka apa kata Allah Ta'ala? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh kami membalas orang-orang yang sabar, pahala mereka tak terbatas. Berarti banyak atau sedikit? Hadirin, banyak atau sedikit? Banyak. Kalau amalan sholat jelas sekian derajat kalau jamaah. Tapi ini sabar tak terbatas, kata Allah Ta'ala. Maka Allah sebutkan, wajazaum bima sabaru jannatan wa harira. Allah beri balasan sabar mereka surga dan kain-kain sutra sebagai pakaian mereka di surga. Yang ketiga, beliau nasihatkan kepada kita para penuntut ilmu untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat firman Allah dalam surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, bila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan jadikan bagi kalian furqan, pembeda. Maksudnya apa? Dengan takwa ini Allah memberi kepada kita ilmu. Dengan takwa ini menjadi sebab orang itu paham ilmu. Sehingga dengan pahamnya orang kepada ilmu, dia bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Dan dengan itu pula, ya, ia kemudian mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk. Ia bisa bedakan. Ia ikuti yang hak, ia tinggalkan yang batil. Ini salah satu keutamaan yang paling besar ketika seorang bertakwa kepada Allah. Hingga kita para penuntut ilmu, apalagi yang dicari dengan ilmu yang kita cari ini, kalau bukan tujuannya agar kita bisa paham kebaikan, kebenaran, untuk kita ikuti dan kita paham keburukan, kebatilan untuk kita hindari. Lihat doa penuntut ilmu, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'at. Ya Allah, tunjukkan kebenaran itu hak. Bimbing kami untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila. Tunjukkan pada kami pula ya Allah kebatilan itu batil. Bimbing kami menghindarinya. Dikatakan ulama salaf, tafaqqahu fiddin ismatun minal fitnah. Engkau memahami agama akan menjagamu dari fitnah. Maksudnya, ketika seorang tidak paham akan agamanya, mudah ia terjerumus ke dalam fitnah. Tapi ketika ia paham dengan agamanya, apapun fitnah yang melanda, dia akan selamat darinya. Karenanya, ikhwah barakallahu fikum, dikatakan para ulama kita, innal fitnah idza aqbala arafahu ulama. Fitnah itu ketika datang, para ulama lah yang tahu bagaimana dia menyelamatkan diri menghadapinya. Wa idza adbara alimahun nas. Ketika fitnah telah berlalu, baru orang-orang tahu. Oh, ternyata. Subhanallah ikhwah. Ketika fitnah melanda, menimpa umat Islam muslimin di zaman Muawiyah atau di zaman Ali radhiyallahu anhu bersama Muawiyah, banyak orang yang enggak paham. Tapi para ulama dari kalangan para sahabat paham. Yang kemudian berlalu, barulah kita paham apa sih fitnahnya. Ya? Maka ikhwah barakallahu fikum, demikian pula fitnah-fitnah yang terus bergulir, datang silih berganti. Maka ikutilah para ulama. Takwalah kepada Allah kita. Dengannya Allah akan bimbing kita pada ilmu untuk kita bisa membedakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yukaffir ankum sayyi'atikum." Allah Subhanahu wa taala akan menutup kejelekan-kejelekan kalian dengan takwa. "Wa yaghfir lakum." Dan Allah akan mengampuni kalian. Maksudnya, Allah taala akan memudahkan kalian untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwani billah a'azanallahu iyyakum, terkadang Allah mensejajarkan atau mengiringi takwa dengan kata-kata albir, seperti yang Allah katakan, wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Kalian tolong menolonglah dalam kebaikan, albir maksudnya, dan at-taqwa. Kalau ini disebut bersamaan, maka albir adalah imtisalul awamir. Kalian harus tolong menolong dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan. Sedangkan takwa adalah ijtinabul manahi, menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah perintahkan kita untuk ta'awun dalam perkara ini. Supaya bagaimana kita ini bisa menjalankan perintah Allah? Mari. Karena tidak mungkin kita ini mampu sendiri. Kita butuh selalu bantuan saudara kita dalam kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Seperti perintah jihad, tidak mungkin sendiri. Begitupun kita dalam perintah menjalankan yang lainnya. Ya, dalam kita menyelenggarakan pengajian saja, tidak mungkin sendiri. Butuh saudara jamaah, butuh yang lainnya untuk saling ta'awun. Begitu semua amalan dalam ketaatan, kita diperintah Allah untuk ta'awun padanya. Kemudian yang bila barakallahu fikum, minimal ta'awunnya adalah kita selalu menyuruh saudara kita pada yang ma'ruf. Begitupun dalam perkara takwa, meninggalkan yang dilarang Allah, kita mengingatkan mereka, memperingatkan mereka. Kemudian ilafila barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-28, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat yang agung ini, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah, pasti Allah Ta'ala akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Allah sebutkan pula dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasul-Nya. Kalian ikhlaskan ibadah hanya karena Allah. Kalian ittiba pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kalian dapatkan dua kebaikan dan kebahagiaan dari rahmat Allah, dunia dan akhirat. Kalian dapatkan kebaikan, dan Allah katakan dengan kalian bertakwa kepada Allah, dengan kalian beriman pada Rasul-Nya, mengikuti sunnah-Nya, maka Allah jadikan kalian itu punya cahaya. Allah jadikan bagi kalian nur cahaya. Tamsu Nabi, yang kalian berjalan di muka bumi ini dengan cahaya itu. Sehingga ihwa barakallahu fikum, ketika orang berjalan dalam gelap, dia membawa cahaya yang terang. Ini lebih selamat daripada orang berjalan gelap tanpa cahaya. Betul? Saya tanya, orang berjalan di waktu gelap, cahayanya itu di depan dia atau di belakang dia? Di depan atau di belakang? Kenapa di depan? Karena kita akan tempuh jalan ke depan. Kalau di belakang gak guna. Ya, lihat, kalau kayak kita naik motor, lampu yang depan terang, yang belakang biasa saja. Ya. Tapi kalau lampunya menghadap ke belakang, kita jalan ke depan menghadap yang gelap, nabrak. Itulah maka dikatakan Ali bin Abi Thalib, siapa yang menjadikan Al-Qur'an ini di depannya sebagai imamnya, dia akan mengantarkan hidupnya menuju surga Allah. Namun siapa yang menjadikan Quran di belakang punggungnya akan menyeretnya dalam neraka. Maksudnya apa? Quran ini adalah nur cahaya. Kalau engkau jadikan Quran sebagai imammu, sebagai cahaya yang menerangi jalanmu, kau selamat sampai tujuan. Tapi kalau engkau taruh di belakang, ibarat engkau berjalan, lampu nyorot ke belakang. Engkau jalan ke depan, apa jadinya? Nabrak, enggak karuan. Apa-apa yang di syariatkan Allah rusak. Ya, dia melanggar banyak perkara yang Allah larang. Maka takwa ini ikhbarakallahu fikum adalah jalan untuk meraihnya. Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang bertakwa itu dia adalah orang-orang yang paling bahagia di dunia, selamat dari kesesatan, sedangkan di akhirat paling mulia, selamat dari azab neraka dan di surga. Yang keempat adalah istimrar fi talabil ilmi. Hendaknya engkau selalu terus-menerus dalam menuntut ilmu. Naam, ingat kata Rasulullah SAW, inna habbal a'mal ilallah adwamuha. Sungguh amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang terus, continue, walaupun sedikit. Dan wa fil barakallahu fikum, ya. Di samping itu pula kita harus memiliki apa? Ya, semangat untuk menambah ilmu setiap hari, setiap saat. Jadi kita terus-menerus dalam menuntut ilmu diiringi dengan apa? Semangat tinggi untuk menambah ilmu tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Karena seperti yang diucapkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kebutuhan kita ini kepada ilmu lebih banyak dari nafas kita. Sedangkan kebutuhan kita pada makanan, minuman, mungkin sehari cukup 3 kali, 4 kali kita makan. Apa ada orang makan sepanjang hari? Pagi sampai malam makan, terus gak berhenti, ada. Tapi bisa gak kita nafas sehari 3 kali saja? Pagi nafas sekali, siang sekali, sore sekali, bisa. Kita hidup sepanjang hari, butuh nafas terus. Ya. Dan nafas yang dimaksudkan, kita butuhkan oksigen terus untuk kita hidup, untuk kehidupan jasad ini. Kata Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, kebutuhanmu terhadap ilmu lebih besar dari kebutuhan kita pada oksigen yang kita butuhkan untuk nafas kita. Ya, jadi sebanyak nafas kita, ilmu kita butuhkan. Sedangkan makanan, mungkin cukup engkau 2 kali, 3 kali makan. Betul? Tidak mungkin kita hidup makan terus, tidak berhenti-berhenti. Lah mau taruh di lambung yang mana? Kalau itu. Dan wafillah barakallahu fikum, kita lihat bagaimana para ulama seperti Sufyan ibn Uyainah, dia terus belajar, ya, melazimkan dirinya belajar sampai selama 20 tahun dia belajar kepada Amr bin Dinar. Hingga dia menjadi seorang yang paling kokoh, paling sibkoh dalam meriwayatkan hadis. Ya, Sufyan ibn Uyainah. Bukan sebentar. Kayak Imam Ahmad ibn Hanbal, belajar satu bab tentang masalah haid, 9 tahun. Terus dia pelajari sampai paham. Nah, kita kenal sunnah, ya, belajar ahlus sunnah berapa hari, berapa tahun, terus sudah berapa yang kita hafal, ya, kok belum ada yang dihafal umamanya. Terus berapa yang kita tahu? Hadirin, terkadang yang kita sudah tahu banyak yang lupa, yang belum tahu tidak sempat untuk mempelajari. Kira-kira kalau seperti ini, yang ada berkurang karena lupa, yang belum didapatkan tidak sempat mencari. Lama-lama habis atau tambah ilmunya? Ya habis. Kok habis? Nah, lihat, kalau ilmu habis, bekalnya habis, ya. Sedangkan kita hidup itu kekuatannya dari ilmu. Seperti ucapan para ulama kita, bahwa jiwa kita ini ibaratnya ikan, sedangkan ilmu ibaratnya air. Antum jawab, apa yang terjadi kalau ikan itu keluar dari air, diangkat dari air? Hidup atau mati? Ketika ikan jauh dari air, mati. Sama dengan jiwa kita. Ya, ikan butuh di air terus untuk dia hidup. Seperti kita, jiwa ini butuh air terus untuk hidup. Jangan coba-coba kita menjauhkannya, ikan dari air, pasti mati. Begitupun jangan kita jauhkan jiwa kita dari majelis ilmu, akan melemah iman, terus lama-lama mati. Nas'alullah salamul afiyah. Maka semangatlah kita dalam menuntut ilmu. Dan lihat para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, semangatnya mereka dalam menuntut ilmu, tidak ingin wahyu turun, mereka luput, tidak mendengar. Sampai Umar ibn Khattab, dia giliran dengan tetangganya. Kalau hari ini Umar yang bersama Rasulullah SAW, besoknya tetangganya. Terus tidak ingin, jangan sampai ada wahyu turun, mereka enggak mendengarnya. Diharapkan dengan gergantian seperti ini, giliran seperti ini, siapapun yang bersama Nabi dia dengar, sampaikan kepada yang enggak dengar. Itu perhatian mereka kepada ilmu begitu besar. Yang ketika itu belum ada Android, HP, rekaman, dan berbagai macam memori. Tidak. Hanya diingat, dihafal. Sehingga ihwa barakallahu fikum, ketika itu ilmu di dada-dada mereka para sahabat. Kemana mereka pergi bersama mereka, itulah ilmu. Sehingga ketika ditanya, mereka akan bisa menyampaikan ilmu itu. Sementara di zaman kita, ilmu ada di mana? Di rekaman. Ya? Di memori. Sehingga ketika ditanya ilmu, nanti tak buka dulu. Ya, tidak langsung keluar. Nanti tak buka dulu memorinya. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Kita ini kurang mensyukuri. Allah sudah beri kita hati, yang itu untuk menyimpan ilmu mampu menampung tak terbatas berapa giga, tidak terbatas. Tapi memori yang di HP kita terbatas sekian giga. Nah, yang di hati kita ini, coba kalau kita mau menyimpan ilmu di hati, tak akan pernah habis memorinya. Terus, tidak akan pernah penuh. Maka dari itu, pindahkan ilmu ke dalam hati. Ya, jangan hanya di dalam rekaman. Dan ingat, maksud dari Allah perintahkan kita takwa yang dengannya kita akan dapatkan ilmu, itu juga maksudnya amalkanlah ilmu yang kau dapatkan. Kata Imam Na'am Muhammad bin Salih Utsaimin rahimahullah taala, "Idza 'alima na'am salih man 'amila bima 'alima razzaqahullahu ilman ma lam ya'lam." Bila seorang itu dia selalu mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, pasti Allah akan memberi dia rezeki berupa ilmu yang belum dia tahu. Jadi kalau kita ingin tambah ilmunya, amalkan. Dan ini cara menghafal ilmu yang paling kuat. Cara menyimpan ilmu dan menjaga ilmu yang paling kuat adalah diamalkan. Hingga tidak akan terlupakan. Tapi kalau ilmu tidak diamalkan, mudah orang melupakan. Yang sudah tahu seakan-akan tidak tahu karena tidak mengamalkan. Yang belum tahu lebih-lebih. Sehingga kita ya ahli sunnah, ketika kita tahu tentang ilmu tentang sunnah, amalkan, praktekkan. Sehingga kitalah orang yang paling hak untuk mempraktekkan ilmu tentang sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya umat tahu, oh begitu. Sehingga kata Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin ta'ala, beliau katakan, "Tabaqul ilma bil amal." Kalian terapkan ilmu dalam amal. Lam yakun nusfatu fil kitab, jangan cuma tulisan dalam catatanmu. Ya, kun muta'assiran bi ilmika, mestinya benar-benar nampak pengaruh ilmumu fi ibadatika, pertama dalam ibadahmu. Yang kedua fi akhlakika, dalam akhlakmu. Yang ketiga fi muamalatika bainan nas, muamalahmu terhadap manusia. Contohnya ikhwah, kita ini orang yang paling hak untuk mengamalkan sunnah. Beliau telah ingatkan kepada kita bagaimana supaya masyarakat muslimin senang dengan sunnah, hidupkan, tunjukkan, amalkan. Satu contoh saja, beliau Rasulullah SAW mengatakan, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga Allah hingga kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabu." Kalian tidaklah beriman hingga kalian saling mencintai. "Ala adullukum syai'in idza fa'altumu tahabbtum bi." Maukah kutunjukkan kepada kalian semua satu amalan, bila mana kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai sesama kalian. Apa itu? Afshus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Siapa yang paling hak? Ya orang yang tahu tentang keutamaan salam. Kitalah ahli sunnah mestinya. Ketika berjalan melalui tetangga, melalui masyarakat, saudara kita yang ada di luar rumah, yang kita ketemu di jalan, jangan lupa assalamualaikum. Biasakan salam. Karena dengan salam ini kita menebar doa kebaikan bagi sesama. Dan salam ini bukan salam sambil buang muka. Assalamualaikum. Tidak begitu. Salam iringi dengan nada salamnya juga sopan. Senyumannya ada. Ini lebih bagus. Ditambah lagi dengan tegur sapa. Jadi budayakan. 3S ya. Salam, sapa, senyum. Ini biasakan. Assalamualaikum dengan senyuman. Tambah dengan tegur sapa. Ini akan membuat apa? Orang senang dengan kita. Coba antum lihat. Biasa di tempat-tempat umum. Anda sopan, kami. Nah itu. Orang segan kalau Anda sopan. Menghormati orang yang ada. Dan kita menghormatinya itu cukup dengan assalamualaikum. Dengan senyum. Subhanallah. Mungkin awalnya orang itu enggak hiraukan salam kita. Besok lagi lewat, assalamualaikum. Oh salam. Dijawab. Dijawab, jarang atau mungkin kita belum pernah dengar orang diberi salam kemudian dia marah. Ya, kecuali orang yang sok benar. Ya, ketemu dengan ahli sunnah sok benar dirinya, tidak mau salam, tidak mau jawab. Kalau yang ini terserah. Ya, yaqul barakallahu fikum. Mereka menghajar kita. Siapa hajuri? Biarkan. Tidak mau salam, bawa biarkan. Kita tidak begitu. Kita dianjurkan untuk kita bisa mengamalkan sunnah. Mana yang bisa? Dengan sebab itu kata Rasulullah akan saling mencintai sesama kita. Belum lagi ya amalan-amalan yang lainnya ikhwah. Amalan kita untuk berbuat baik pada orang tua. Sehingga semakin cinta orang tua kepada kita. Tidak semakin anti dengan sunnah. Tapi makin cinta dengan kita yang mengamalkan sunnah. Akhirnya orang tua pun cinta dengan sunnah. Lihat gelagat kita, akhlak kita. Semakin baik dengan saudara, dengan keluarga, dengan tetangga. Semua merasakan betapa baiknya. Ya, fulan ini. Setelah dia mengaji. Walaupun dia punya pakaiannya begitu. Tapi Masya Allah. Dengan tetangga paling baik, paling hormat. Dengan orang tua pun demikian. Sehingga muncul kecintaan kepada sunnah. Dari apa yang Anda tampilkan itu. Jangan malah muncul antipati kepada sunnah. Gara-gara Anda yang itu berbuat. Jangan. Sayyidina barakallahu fikum. Ya. Karena begitu besarnya nilai ilmu. Sampai-sampai Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu menuturkan kepada kita hadis dari Rasulullah SAW. La hasada illa fisnataini. Tidak boleh kalian punya rasa hasad, iri, dengki. Kecuali pada dua perkara. Yang pertama, kita kalian boleh iri kepada mereka. Rajulun atahullahu malam. Wa huwa yunfikuhu ana al-layli wa ana an-nahar. Mereka orang yang Allah beri harta dan ia terus menginfakannya sepanjang hari, malam, siang. Dia terus berinfak dengan hartanya. Kalau ini kita enggak mampu, ya, rezeki kita sudah Allah tentukan. Maka coba yang kedua kita lihat. Yang keduanya adalah rajulun atahullahu al-Qur'an. Fawa yakumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Orang yang Allah beri dia ilmu. Dia terus mengamalkannya, menunaikannya, menegakkannya sepanjang malam, sepanjang siang. Dia berjalan dengan ilmu. Sehingga Al-Quran terpatri dalam jiwanya dan nampak dalam perilakunya. Seperti Nabi SAW, itulah gambaran Quran berjalan. Yang beliau praktekkan, yang beliau amalkan. Nah, kita boleh iri kalau lihat orang yang seperti ini. Kita iri kepada orang kaya bukan iri hartanya. Iri dengan kebaikannya. Seperti orang-orang di zaman Nabi dari kalangan muhajirin yang fuqara. Mereka datang mengadu. Ya Rasulullah. Dahaba ahlad dusu bil ujur. Ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya borong semua pahala-pahala. Ya. Hum yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat seperti kita sholat. Mereka puasa seperti kita puasa. Atau kita puasa, mereka puasa. Kita sholat, mereka puasa. Dan kata mereka, wa hum yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa sedekah dengan harta mereka, sedangkan kami tak punya. Kemudian beliau menghibur dan membimbing para sahabatnya. Beliau katakan, awalaysa qad ja'alallahu biya sadaqah. Bukankah Allah telah jadikan untukmu yang dengannya kau bisa sadaqah? Apa itu? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih, subhanallah, subhanallah, yang kau ucapkan itu sadaqah. Begitu, ya, wa kulla tahmidatin, setiap tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, yang kita ucapkan ini sadaqah. Begitupun takbiratin, setiap takbir yang kita baca Allahu Akbar, itu juga sedekah. Bahkan beliau mengatakan, ya, wa ta'muruna bil ma'ruf. Engkau menyuruh kepada yang ma'ruf. Engkau mencegah dari yang mungkar, itu juga sedekah. Sampai wa fi bu'i ahadikum fiha sedekah. Engkau menyalurkan syahwat pada istrimu, itu pun sedekah. Masya Allah hadirin. Para sahabat heran sampai heran. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, apakah ketika kami, di antara kami, menyalurkan syahwatnya bersenang-senang dengan istrinya, ada pahala? Beliau balik katakan, bukankah kalau dia bersenang-senang dengan orang lain selain istrinya dosa? Haram? Benar ya Rasulullah. Berarti kalau dia dengan istrinya halal, berpahala. Ini sedekah sedar. Iya. Kata orang Abu juga, sedekah paling sedar. Paling nikmat tentunya. Karena apa? Kesenangan jiwa dia dapat, kebaikan pahala dia dapat. Itulah ikhwa barakallahu fikum. Ya. Nikmatnya hidup di atas sunnah, di atas ilmu. Maka Syekh Mubil rahimahullah ta'ala mengingatkan pada kita, terus belajarlah ilmu. Semangatlah untuk menambah ilmu. Karena orang dengan semakin tambah ilmu, semakin tambah baik, semakin tambah kebaikan. Ya. Beda dengan orang semangat mencari dunia. Semakin kaya, semakin bertambah hartanya, belum tentu semakin baik. Betul enggak? Dulu waktu miskin, rajinnya sholat berjamaah di masjid. Rajin duduk dalam majelis ilmu. Begitu sudah kekayaannya tambah, kesibukannya bertambah, semakin mulai sholat jamaahnya sering terlambat. Ya, Jumatnya juga terlambat. Kapan enggak terlambatnya? Karena apa? Sibuk untuk mengurus ya usahanya. Taklimnya mulai jarang. Karena apa? Enggak sempat. Ini makin baik atau makin buruk? Makin baik, sisi hartanya makin banyak. Tapi sisi kebaikan agamanya mulai berkurang. Hati-hati wa barakallahu fikum. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Tapi ingat, kekayaan jangan sampai melupakan kita. Kaya harta, kaya anak, jangan melupakan kita dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Allah telah memberikan peringatan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan bikin lalai kalian, harta kalian, anak-anak kalian dari ibadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang lakukan itu, dialah orang-orang rugi. Kata Allah, rugi dia. Kalau makin banyak hartanya makin sibuk, makin kurang ibadahnya, rugi dia. Walaupun orang menganggap, oh dia sukses, banyak hartanya. Tapi dia tidak akan bahagia, karena rugi, kata Allah Ta'ala. Ya, perhatikan ilmu barakallahu fikum. Ya, semangat kita para penuntut ilmu tentunya mencari ilmu. Semangat mereka para pencinta dunia untuk mencari dunia. Nah, jangan sampai kita mengaku pencari ilmu enggak dapat. Pencari dunia juga enggak dapat. Enggak dapat ilmu, enggak dapat dunia, rugi apa enggak? Rugi dunia, rugi akhirat. Jangan seperti itu. Barakallahu fikum. Maka ima barakallahu fikum, ya Allah katakan kepada Rasulnya, wa qur rabbi zidni ilma. Ucapkan wahai Nabi, ya Allah tambahilah aku ilmu. Sebab beliau mengatakan dalam hadis, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah kehendaki dia baik, Allah pahamkan ia pada agama. Ya? Tidak mungkin ilmu datang sendiri. Kepahaman tiba-tiba muncul datang. Tidak mungkin. Maka dikatakan al-ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu kau dapat dengan kau belajar, dan kefahaman kau dapatkan dengan engkau terus mengkaji dan mendalami. Belajar bersama guru. Kemudian ya barakallahu fikum, Allah mencerca orang-orang yang mereka itu belajar ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya, atau mereka melupakan ilmu yang telah diketahuinya. Sampai Allah menggambarkan dengan penggambaran buruk sekali. Apa kata Allah? Masalul ladzina humilu tawrat tsumma lam yahmiluha. Permisalan orang-orang yang membawa kitab Taurat namun tidak mengamalkan yang dibawanya dari kitabnya itu, ya kama salil himar, seperti keledai yahmilu asfar, yang ia membawa di punggungnya berbanyak atau berlembar-lembar kertas atau bertumpuk-tumpuk kitab. Lembaran-lembaran kitab dia bawa di punggungnya. Tapi keledai, apa dia tahu apa yang dibawanya? Bagi dia sama aja bawa kitab atau bawa garam. Tidak ada beda, yang penting dia bawa saja. kita jangan sampai ya, Quran sudah Allah turunkan, kita punya Quran cuma jadi apa? Pajangan, koleksi di rumah. Dari ukuran kecil sampai besar, modelnya demikian-demikian. Pernah dibaca enggak? Atau kitab di perpustakaan banyak, kitab-kitab ulama dipajang. Pernah dipelajari enggak? Nah, hadirin jangan sampai, karena sungguh Allah murka. Orang yang dia sudah berilmu, namun dia tidak mengamalkan ilmunya. Allah sangat murka, kata Allah, kaburu maktan indallah antakulu manataf'alun. Amat besar murka Allah orang yang bicara, dia bisa bicara tapi tidak mengamalkan. Yang ketujuh, yang kelima. Yang kelima, imam barakallahu fikum, adalah tawadu lillah wa tarkul kibr. Kalian para penuntut ilmu, jadilah kalian orang-orang yang tawadu. Orang-orang yang dia itu tawadu dan tidak sombong. Karena apa, imam barakallahu fikum? Tawadu ini lawan dari sombong. Sombong itu apa, imam barakallahu fikum? Seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kepada kita tentang sombong. Kata beliau, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tak akan mungkin masuk surga orang yang ada kesombongan di hatinya, walaupun kecil sebesar biji, yang paling kecil biji sawi ya. Faqala rajulun, ada seorang yang tanya pada beliau, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasana. Sungguh ada orang yang senangnya pakaiannya terus selalu baru. Wa na'nu hasana, dan sandalnya juga baru atau bagus. Beliau mengatakan dalam hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah sungguh maha indah, Allah cinta keindahan. Al-kibru batrul haq wa khamtun nas. Sombong itu adalah ia menolak kebenaran, ia meremehkan manusia, meremehkan saudaranya. Ini sombong. Nah, tawadu kebalikannya. Sehingga kalian para penuntut ilmu, jadilah kalian orang yang apa? Tawadu. Semakin berilmu, semakin merunduk, semakin tunduk kepada syariat Allah, dan semakin engkau senang kepada kebenaran dan menghormati kepada sesama. Ini tidak akan meredakan dirimu. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan hadis dari Iyad bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yanfar ahadun ala ahadin." Sungguh Allah wahyukan padaku agar kalian semua bersikap tawadhu, sehingga tidak ada seorang yang ia itu membanggakan dirinya atas yang lainnya, meremehkan saudaranya. Tidak ada yang seperti itu. Wala yadhi ahadun ala ahadin, tidak pula ada orang yang dia itu berbuat jelek, jahat kepada saudaranya. Ternyata pangkal keburukan itulah kesombongan. Ya, sedangkan tawadu pangkal kebaikan. Maka Imam Ibnu Qayyim mengingatkan kita tiga pangkal keburukan pada Bani Adam. Pada Bani Adam, yang kalau kita terjaga dari tiga pangkal keburukan ini, kita akan selamat dari segala keburukan. Pertama, sombong, yang menyebabkan iblis Allah laknat. Yang kedua, hasad, iri dengki, yang menjadikan apa? Terjadi pembunuhan antara anak Adam, antara Qabil membunuh Habil, karena iri yang melanda dirinya, yang menimpa hatinya, yang terus ya membuat dia niat jelek muncul. Yang ketiga adalah hirs, ambisi, serakah, ya, yang menyebabkan apa? Ketika Adam terbuai dengan bujukan iblis, padahal sudah Allah katakan, kau tinggal di surga, makan sesukamu yang ada, jangan dekat ini pohon. Tapi iblis tahu ini larangan. Dia bujuk-bujuk agar Adam bagaimana dia melanggarnya. Dengan berbagai macam bujukan, tertipulah Adam hingga muncul ambisinya. Ikuti apa yang dimaukan iblis, jadilah ia turun dari surga Allah. Dan ini sudah ditahu iblis, kelemahan kita. Ketika manusia sudah muncul ambisi kepada dunia, inilah awal mudahnya iblis membelokkan dia. Hati-hati ikhwan. Jangan kita para penuntut ilmu menukar ilmu yang begitu besar nilainya hanya dengan tujuan dunia. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menuntut ilmu yang mestinya hanya mengharap ridha Allah, wajah Allah, ternyata dia tidak menuntut ilmu melainkan tujuannya mencari dunia, lam yajid raihatal jannah, ini dia orang tidak akan dapat mencium bau harum surga. Ngeri ikhobar kalau fikum. Apa artinya kita belajar kalau tidak menyampaikan pada kebaikan? Sehingga sikap tawadhu yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kita ini agar kita selalu tunduk pada kebenaran dan kita menghargai orang-orang yang membawa kebenaran itu. Beliau katakan, "Man aqasat shadaqatan min malin, tidak akan sedekah itu mengurangi harta kalian. Wa ma jadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzah." Tidaklah menambah orang yang memaafkan kepada saudaranya melainkan Allah tambah kemuliaan baginya. Begitupun wa ma tawadhu ahadun lillah, tidaklah seorang bersikap tawadhu karena Allah melainkan Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Ingat ya barakallahu fikum, sepandai apapun kita, secerdas apapun kita, kita manusia ada salah. Dan beliau mengingatkan kita, al-mu'min mir'atu akhi, mu'min itu saudara kita, itu cermin buat kita. Kalau kita ingin melihat ya gambar kita sendiri, lihat di cermin. Dan ketika kita lihat di cermin ternyata gambar kita jelek, jangan pecahkan cerminnya ya, karena cerminnya enggak salah, dia menampilkan apa yang ada di depannya. Berarti kalau ada kekurangan pada diri kita, perbaiki kita. Jangan kita marah, pukul cerminnya pecah. Artinya ketika ada saudara kita mengkritik kita, mestinya kita koreksi diri. Jangan kita kemudian ya musuhi orang yang mengkritik. Kemudian kita benci orang yang mengkritik. Jangan, justru kita bersyukur. Kalau ada orang yang peduli mengingatkan kekurangan kita, sadar kita hidup sudah lama dan mata kita melihat, tapi yang bisa dilihat hanya yang jauh, yang dekat dia nggak lihat, alis sendiri nggak lihat, bahkan hidung sendiri yang di bawah mata itu bisa lihat nggak? Nggak bisa lihat. Ya pipi kiri kanan yang ada padanya juga nggak bisa lihat. Ya telinga nggak pernah lihat. Kita tahu dari mana? Cermin. Itu maksudnya. Sejatinya dirimu tidak tahu keadaan sebenarnya dirimu. Kekurangan yang ada pada dirimu yang tahu saudaramu. Sehingga ketika mereka peduli memberi nasihat kepadamu, memberikan kritikan padamu, ambil, terima. Jangan putuskan hubungan dengan mereka. Justru kita bersyukur ada yang peduli. Seperti cermin itu. Jangan kita pecahkan cermin. Gara-gara kita lihat ada sesuatu yang kurang pada diri kita di cermin itu. Nah, inna fil barakallahu fikum. Allah katakan dalam firman-Nya, ya, sa'asrifu an ayati allazi yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Akan kami palingkan dari ayat-ayat kami orang-orang yang mereka sombong, takabur, ya, di muka bumi tanpa ada alasan yang benar. Iya rokulah ayatin la yu'minu biha, jika ia lihat ayat-ayat Allah yang ada, dia enggak mengimaninya. Wa iya roh sabila rusdi, ketika ia melihat petunjuk, la yattakhidhu sabila, dia enggak mau menjadikan jalan hidupnya. Wa iya roh sabila al-ghayyi, ketika ia melihat jalan yang keliru, justru yattakhidhu sabila, dia malah jadikan jalan yang keliru jadi jalannya. Sudah diingatkan para ulama, kalian keliru, kalian menuduh tidak ada bukti, tidak ada dalil, tidak ada ya bukti nyatanya, malah diikuti yang ini. Yang ulama mengingatkannya malah dibencinya. Tidak demikian. Orang-orang yang seperti ini, hadirin yang dimuliakan Allah, itu justru dengan sebab ia tidak mau mengambil jalan petunjuk, dia ambil jalan yang keliru, akhirnya Allah palingkan dari petunjuk Allah. Dzalika bi'annam kadzdzabu biayatina, kata Allah, itu disebabkan karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anna ghafilin, dan mereka kepada ayat-ayat kami mereka itu lalai. Ya fil barakallahu fikum, sampai jam 7. Mana Ustaz? Sampai jam? Lanjut sedikit. Baik. Ilafillah barakallahu fikum. Perhatikan apa yang Allah katakan ini. Dan Allah telah tegaskan dalam surat Al-Nisa 114 itu. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, siapa orang yang dia yushaqiqir rasul, yushaqiq di sini maksudnya rasul, fi syikkin wa hum fi syikkin akhar. Rasul SAW di satu jalan, dia jalan yang lain. Maka siapa yang ia yushaqiqi rasul, dia menyimpang dari jalan rasul, dia ambil jalan sendiri. Ya, min ba'di ma tabayyana lahul huda, sudah jelas petunjuk buatnya, sudah sampai petunjuk, dia sudah tahu. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan yang bukan jalannya mu'minin, para sahabat. Akibatnya apa ikhwah? Nuwalli ma tawalla, Allah biarkan ia leluasa dalam kesesatannya. Ini bahaya. Orang yang sudah menyimpang ini dibiarkan terus banyak pengikutnya. Jangan kalian tertipu dengan pengikut yang banyak mereka itu. Karena Pak Nuwanusli jahannam, kami jermuskan ia dan neraka jahannam wasaat nasir, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Allah ingatkan dalam ayat ini kita semua. Jangan kita ambil jalan lain, ikuti jalan yang tempuh Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Dan ila fil barakallahu fikum, orang-orang yang menyimpang ini bukan enggak tahu petunjuk, kata Allah, dia mengambil jalan sendiri padahal sudah jelas petunjuknya. Artinya para ulama sudah mengingatkan. Coba antum lihat fitnah yang terjadi, fitnah Abu Hasan, fitnah Al-Halabi. Ya, para ulama sudah menasihatinya. Fitnah Hajjadi sudah dinasihati. Ya. Ini yang baru-baru setelah yang terjadi, yang masih baru-baru. Fitnah Hajuri sudah dinasihati para ulama. Abu Hasan Al-Ma'ribi sudah dinasihati. Begitupun Abdurrahman Abdul Khali juga sudah. Fitnah Sururi sudah dinasihati. Namun apa? Ternyata mereka tetap berjalan pada jalannya. Sedangkan Rasulullah SAW di jalan yang ini, para ulama berjalan di atas jalan yang ditempuh Rasulullah SAW. Ini sudah jelas petunjuk, sudah datang nasihat. Maka hati-hati kita, jangan ikuti mereka yang lembek manhajnya, mumayyi, ya, la'a dalam agamanya. Ikutilah jalan yang ditempuh Rasulullah SAW. Kita takutkan dengan kita belok, Allah mengazab kita. Apa kata Allah Ta'ala? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sendiri menyimpang, menyeleweng, Allah selewengkan mereka hatinya. Sehingga jauh, semakin jauh dari petunjuk. Terbenam di dalam kesesatan. Nas'alullah salam afiyah, hadirin yang dimuliakan Allah. Itulah hukuman ahlul bid'ah. Tidak ada taubat pada mereka. Kenapa? Ketika mereka diingatkan dari kebid'ahannya, mereka akan menentang orang yang mengingatkan, dan mereka semakin merasa benar, dan mereka sulit untuk taubat. Beda dengan orang yang bermaksiat. Ketika diingatkan, kamu judi, salah, ngaku iya. Kamu mabuk, iya, ngaku salah. Kamu zina, iya, ngaku salah. Ya, tapi orang yang melakukan bid'ah diingatkan, ngaku benar. Bahkan orang yang mengingatkan dimusuhi. Ya, apalagi yang mengingatkan dia sedikit. Yang banyak orang yang melakukan ini, engkau malah diusir. Hati-hati. Sehingga iwa barakallahu fikum, sabarlah kita dalam menjalankan ibadah sunnah ini, dalam mengamalkan sunnah ini. Dan jangan kita tertipu dengan sedikit arah, dengan banyaknya mereka di atas kebid'ahan, di atas hawa nafsu. Dan kita jangan sedikitnya berjalan di atas kebenaran. Artinya yang penting kita di atas al-haq. Yang keenam, syukrul ulama wa da'watilaihi. Kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala, kemudian syukur kepada para ulama. Ya, ini syukur kepada para ulama, Pak. Ikutilah bimbingan mereka. Terus doakan mereka. Terus ya, ucapkan bagi mereka rahimahullah. Semoga Allah merahmati mereka. kalau mereka sudah meninggal. Kalau masih hidup, doakan hafizahullah, semoga Allah menjaga mereka. Sebab apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, la yashkurullah man la yashkurinnas. Tidak dikatakan orang syukur kepada Allah kalau ia tidak syukur pada manusia. Sehingga kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan tentang ayat Allah di surat Luqman. Setelah Allah katakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah telah wasiatkan kepada segenap manusia berbuat baik pada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandungnya, ya, sampai dia melahirkannya, menyusuinya sampai 2 tahun baru disapihnya. Ini ibu punya jasa. Allah ingatkan kepada anak-anaknya. Kemudian Allah perintahkan anishkurli wali walidaik, supaya engkau syukur padaku karena Allah yang menciptakanmu, dan syukur pada kedua orang tuamu karena dia menjadi sebab lahirnya kamu ke dunia. Sehingga kata Imam Ibnu Abbas, walaupun itu orang pandai bersyukur kepada Allah, tapi dia durhaka pada orang tua, tidak Allah terima. Allah tidak terima. Hingga ia syukur kepada orang tuanya, berbakti padanya, ya, barulah syukurnya kepada Allah, Allah terima. Maka ihbarakallahu fikum, hati-hati kita setelah mengerti sunnah, perbaiki kita pada orang tua kita, sikapnya, birrul walidainya, supaya mereka senang dan cinta pada kita, cinta dengan sunnah yang kita amalkan. Kemudian ihbarakallahu fikum, ini kepada para ulama kita syukur, mereka masih peduli dengan kita. Dan subhanallah, di zaman kita, negeri kita yang jauh dari mereka, para ulama, mereka masih datang membimbing kita. Atau asatidzah kita datang kepada mereka memberikan nasihat. Ketika disampaikan problem-problem yang kita hadapi, dinasihati kita. Dan nasihat itu sungguh luar biasa buat kita nilainya. Yang ketujuh, ya barakallahu fikum, adalah istinabu ahlul bid'ah wa ulama ussu. Jauhi, ya, ahlul bid'ah dan ulama-ulama su, ulama-ulama yang jahat. Siapakah mereka? Du'at ila abwabi jahannam, orang-orang yang menyeru manusia pada pintu-pintu jahannam. Lah, apa ada orang menyeru manusia pada pintu-pintu jahannam? Ya itulah yang dikatakan dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kepada kita, ya, bahwa nanti akan muncul orang-orang yang menyeru kepada pintu-pintu jahanam. Mereka mengajak orang bukan kepada tauhid tapi pada syirik. Mengajak orang ziarah-ziarah kubur-kubur. Ya. Mereka mengajak manusia kepada bukan kepada sunnah tapi pada bid'ah. Nah, ini banyak di zaman kita ini, hadirin. Maka perhatikan. Perhatikan, jauhi yang seperti itu agar kita selamat. Jangan duduk-duduk dengan mereka. Sebab apa? Al-mar'u 'ala dini khalili, seorang akan dia kumpulkan bersama temannya, tergantung agama temannya. Falyanzur man yukhallil, perhatikan siapa dia punya teman. Begitupun kita sadari bahwasanya al-ilmu yadin, fanzur 'amman ta'khuduna, ilmu ini itu agama. Kau perhatikan dari mana, dari siapa kau ambil ilmu itu. Sebab apa ihwa barakallahu fikum? Kalau seorang ambil ilmunya, gurunya dari ahlul ahwa, otomatis dia akan keliru. Ya, tidak ikut petunjuk Nabi contohnya. Mereka yang mengambil ilmu dari Hasan al-Banna, lahirlah orang semisal dia. Yaitu muncullah ikhwanul muflisin. Orang yang mengambil ilmu dari Said Hawa dan yang semisalnya, sama seperti yang mengambil ilmu dari Hasan al-Banna. Kemudian orang-orang yang mengambil ilmunya, mereka dari orang-orang yang yang menganut tarekat-tarekat yang ada, ia akan kembali kepada gurunya. Sehingga kalau kita kembali mengambil ilmu dari Nabi SAW, otomatis kita akan dengan sendirinya pelan-pelan akan mengikuti dan meniru Nabi SAW. Tapi mereka mengambil dari kiai-kiai, ya, otomatis meniru kiai-kiainya. Kemana dia dibawanya? Perhatikan itu ihwan barakallahu fikum. Ya, jangan kita dekat dengan mereka. Karena Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhwafu alaikum au ala ummati munafiqun alimul lisan. Yang paling aku takutkan kepada kalian yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah bahayanya orang munafik tapi alimul lisan. Dia pintar bicaranya. Pandai bersilat lidah. Yang paling berbahaya. Dan afila barakallahu fikum, makanya Allah perintahkan dalam surat Luqman ayat 15 kepada kita, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah olehmu jalan orang-orang yang kembali padaku. Jalan orang-orang yang saleh, para ulama, ikutilah jalan mereka. Ya, ulama sunnah, ulama yang di atas sunnah. Dan selalu ada ulama yang istiqomah di atas sunnah. Maka imam barakallahu fikum di zaman kita, siapa mereka? Ulama-ulama al-sunnah. Itu kibar ulama yang komitmen di atas sunnah. Cermati, perhatikan. Jangan gegabah, jangan sembarang dalam fitnah. Kemudian imam barakallahu fikum yang ke-8 adalah sabarkan dirimu untuk terus bermajlis bersama orang-orang soleh. Bersama ulama-ulama yang soleh. Orang-orang yang punya keutamaan dari orang ulama yang soleh. Sabarkan dirimu. Kata Allah, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi. Sabarkan dirimu. Terus engkau sabarlah bersama orang-orang yang senantiasa, yang selalu dia menyeru kepada Allah. Pagi, petang, dia selalu belajar ilmu agama Allah, selalu beramal ketaatan kepada Allah, duduk dalam majlis-majlis ilmu, majlis zikir, sabarkan dirimu bersama mereka. Wala tad'ainaka anhum, jangan kau palingkan pandangan dari mereka hanya disebabkan apa? Turidu zinatal hayatid dunya. Engkau hanya karena sebab inginkan dunia. Dan Allah katakan wala tuti' man aghfalna qalbahu. Jangan kau taati mereka orang-orang yang lalai hatinya ang zikrina, dari zikir kepada kami, kata Allah. Orang-orang yang lalai hatinya dari ilmu. Orang yang enggak mau belajar, enggak menghiraukan ilmu. Jangan kau ikuti mereka. Wattaba hawa, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, tinggalkan. Ini perintah Allah. Ya, tinggalkan mereka. Kenapa? Wa kana amruhu furuta, urusan mereka sia-sia. Ihwa barakallahu fikum. Ya, Allah membimbing kita untuk kita jangan sampai mengikuti orang-orang yang mereka itu berpaling dari ajaran Allah. Tinggalkan majlis mereka. Orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat Allah. Lalai dari ilmu. Yaitu orang-orang yang gak mau belajar ilmu. Gak mau peduli dengan ilmu. Jangan engkau ikut. Dan mereka mengikuti nafsu dalam agama. Jangan ikuti mereka. Sungguh segala urusan mereka sia-sia. Makanya ikhwah, dinasihatkan pada kita dari para ulama seperti Abdul bin Salam. Ya? Dia mengatakan kepada putranya, ya salam, nam ala sunnah khairun min istihadi ala kita. Anakku, kamu tidur dalam keadaan nyunnah seperti sunnah Nabi lebih ya, baik daripada engkau bangun malam semalaman engkau tidak tidur tapi mengamalkan bid'ah. Karena Pak hadirin, tidak ada baiknya sedikit pun. Sehingga jangan kita menghabiskan waktu duduk-duduk bersama mereka ahli ahwa. Tapi sabarkan dirimu duduk bersama orang-orang yang dia saleh baik. Kata Allah Ta'ala, wajabat mahabbati, pasti akan dapat cintaku. Siapa dia? Al-mutajawirina fiyya, orang yang saling kunjung karena Allah. Al-mutahabina fiyya, orang yang saling mencintai karena Allah. Wal-mutajalisina fiyya, orang-orang yang saling duduk bermajlis karena Allah. Wal-mutabadilina fiyya, yang keempatnya, orang yang saling memberi karena Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Kita bermajlis ini hanya karena Allah. Kita saling mencintai karena Allah, sehingga kita saling menasihati. Itu yang kita harapkan, ya barakallahu fikum. Maka kata beliau, sabarkan dirimu. Ya, untuk terus bersama mereka orang-orang yang istiqomah di atas sunnah, orang-orang yang saleh. Jangan kau ambil teman yang jelek. Salah engkau mengambil teman, rezeki apa resikomu akan rugi dunia, rugi akhirat. Di dunia engkau tersesat, di akhirat engkau di neraka. Lihat firman Allah. Bagaimana orang-orang yang zalim ketika dia diazab dalam neraka. Bagaimana ungkapannya? Allah katakan, "Yauma ya'adzudz zalim, yauma ya'adzudz zalimu 'ala yadayhi yaqul." Ya laitani laqad adallani 'anil dzikri. Ya laitani tahattu ma'ar rasuli sabila. Saya ulangi. Allah katakan hari di hari kiamat nanti. Di hari itu orang-orang yang zalim, ya'adzu dzalim 'ala yadayhi. Orang-orang zalim itu dia gigit dua tangannya. Menunjukkan betapa kecewanya dia, betapa nyeselnya dia. Kalau di dunia orang yang kecewa kadang gigit jari aja. Jari kan kecil. Ini kata Allah saking kecewanya, nyeselnya, dia gigit dua tangannya masuk di mulut. Jangan bayangkan, ini azab. Kalau di dunia bisa enggak dua tangan kita masuk mulut kita ini? Enggak bisa. Tapi kalau Allah menghendaki, bisa terjadi. Jengkel dia. Sampai dua tangan masuk di mulutnya dan dia mengatakan. Apa kata dia? Ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Duhai celakanya aku. Seandainya dulu aku mengikuti jalannya Rasul. Dia seandainya dulu aku ikut jalannya Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celaka aku. Andaikan dulu aku di dunia tidak berteman dengan fulan. Ya ini orang-orang yang apa? Dia katakan, laqad adallani 'anil dzikri ba'da ija'ani. Sungguh gara-gara aku berteman dengan fulan membuat aku tersesat dari petunjuk Allah setelah Al-Qur'an turun. Ya. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan syaitan terhadap manusia tidak mau dia itu menolong, membimbing, pasti dia akan menyesatkan. Ingat ya barakallahu fikum, ini gambaran betapa menyesalnya orang yang berteman duduk dengan orang-orang yang menyimpang. Nyesal seandainya dulu aku ikuti jalan Rasul. Seandainya dulu aku tidak duduk dengan teman-teman ini. Dia nyesal. Maka imam barakallahu fikum, jangan kita menjadi orang yang menyesal. Padahal sudah jelas petunjuk dari Allah Ta'ala. Dalam surat As-Sajdah, dalam surat Al-Sajdah, bahkan Allah sebutkan, dalam surat Al-Hadid, bahkan Allah katakan, yauma tuqallabu wujuhum finnar. Hari ketika dibolak-balikan wajah mereka dalam api neraka, dan mereka hanya mengatakan, ya laitani atho'nallahu wa atho'nar rasul. Duhai celaka aku, seandainya aku dulu taat kepada Allah, aku taat kepada Rasul. Dan mereka mengatakan, qalu rabbana inna atho'na sadatana. Mereka berkata, ya Allah, dulu aku di dunia, aku taati guru-guruku. Kami mentaati guru-guru kami. Kami mengikuti orang-orang tua-tua kami, ya, tokoh-tokoh kami. Fadalluna sabila, ternyata mereka sesatkan kami, ya Allah. Naam. Kemudian apa kata mereka? Rabbana atihim dhifaini minal adabi Allah. Siksa mereka dua kali lipat dari azab-Mu. Wal anhum laknan kabira, laknat mereka dan laknat yang besar. Coba lihat. Orang-orang yang di dunia mereka bersama-sama dalam kesesatan, bersama-sama dalam kebid'ahan, ya, bersama-sama dalam hawa nafsu. Ketika mereka di neraka, bukannya mereka itu klop, bersaudara, berteman, tapi satu sama lain saling menyalahkan. Yang dia itu merasa disesatkan gurunya, dia mengatakan, ya Allah, siksa guruku itu, gara-gara dia itu bikin aku sesat. Ngeri hadirin. Ya? Dia tidak ada seorang pun penolong, tidak ada yang membela, karena semua di neraka. Siapa mau tolong sesamanya dalam nama di neraka? Na'udzubillah min dzalik. Ini yang ke-8. Iya. Yang ke-9, infa barakallahu fikum, jaga waktu dan sehatmu. Gunakan waktu dan kesehatanmu, ya, waktu dan kesehatanmu untuk beribadah kepada Allah, untuk menuntut ilmu. Gunakan waktumu, kesehatanmu. Jangan sia-siakan waktumu, kesehatanmu. Gunakan untuk menimba ilmu. Karena sungguh dengan ilmu engkau dapatkan kebahagiaan dan kebaikan. Tapi kebanyakan manusia mengherankan. Ketika Allah beri dia waktu, Allah beri dia sehat, dia habiskan waktunya, sehatnya untuk cari uang. Giliran dia sakit, habis uangnya untuk berobat cari sehat. Itu manusia. Saya tanya, waktu dan uang lebih mahal mana nilainya? Lebih mahal waktu atau lebih mahal uang? Lebih besar waktu atau uang nilainya? Waktu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, Uang tidak bisa didapat tanpa waktu. Berarti besar mana? Waktu lebih besar nilainya. Maka jangan kau habiskan waktumu untuk yang sia-sia. Gunakan untuk yang lebih bermanfaat, yaitu belajar ilmu, atau engkau mencari nafkah untuk modal mencari ilmu. Gunakan sehatmu juga demikian. Nah, kemudian riwayat yang ke-10 kata beliau, hendaknya engkau teruslah menekuni belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab supaya Quran kau bisa baca, hadis kau bisa baca, ucapan para ulama engkau pahami yang menjelaskan Quran dan sunnah itu, tafsir Quran kau bisa baca. Inilah perlunya kita terus belajar bahasa Arab. Yang ke-11 adalah rihlah ilmiah. Kita harus rihlah menempuh perjalanan guna mencari ilmu, mendatangi para ulama, mendatangi para guru yang mengajarkan ilmu. Jalan sungguh perjalanan yang paling indah. Orang berjalan di atas perjalanan menuju majelis ilmu. Karena apa? Dimudahkan yang menuju surga Allah Ta'ala, hanya tidak nampak. Ikhwan barakallahu fikum, kalau antum berjalan menuju ke tempat piknik, tempat tamasya, sepanjang jalan senang apa enggak? Terbayang indahnya di sana. Oh, senang sepanjang jalan. Ya, senyum, tawa. Kalau orang yang itu ya tepuk tangan, nyanyi, sukaria. Sampai di tempat wisata yang indah, masya Allah senangnya kalian, begitu. Ya, tapi kalau orang penjahat dibawa ke penjara, senang apa susah? Susah. Ya, sama. Orang yang dia itu mengerti bahwa perjalanan menuju majelis ilmu itu perjalanan menuju surga, senang orang. Ya, senang. Tapi orang yang nggak ngerti, dia nggak suka. Begitu ketika dia menuju maksiat, dia ngeri, takut, gak mau. Karena itu menuju neraka. Itu maka hati-hati kita, senanglah berjalan menuju majlis-majlis ilmu, tempat-tempat ulama untuk kita mengambil ilmu. Seperti Nabi Musa berjalan, menyeberang lautan, menuju seorang yang dituju Khidir atau Khidir, yang Allah tunjukkan kepadanya, untuk Musa belajar kepadanya. Ya, alaihi salatu wassalam. Terus yang ke-12, adalah istinabut taklid. Kau penuntut ilmu, jauhi taklid. Jangan bersikap taklid. Karena Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kau gegabah, gampang mengikuti sesuatu yang kau tak ada ilmu. Kenapa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran, penglihatan ini, hati semua akan Allah minta tanggung jawabnya. Jangan engkau melihat sesuatu, kayaknya baik, ikut. Mendengar sesuatu, kayaknya bagus, ikut. Jangan kau rasa, menurut saya perasaan saya itu bagus, ikut. Jangan akal, apa perasaan kita, telinga kita, mata kita, itu menjadi ikutan. Tapi ikutilah ilmu. Yang kita dengar, pelajari dulu, benar enggak ini, mana dalilnya. Yang kita lihat, baik, coba tanya. Kau melakukan ini mana? Tolong dalilnya. Begitu pun yang kita rasa. Perasaan kita, jangan ikut perasaan, ikuti kebenaran. Jangan taklid. Karena orang-orang yang taklid seperti tadi, akibat taklid kepada guru, guru di neraka, ikut di neraka. Akibat taklid kepada seseorang, jadi neraka, sama-sama di neraka. Tidak ada baiknya. Karena Allah bimbing kita dengan ilmu. Dan hadirin, kita tidak ada istilah. Kita enggak mungkin untuk bisa seperti para ulama, orang-orang soleh. Lalu ikut saja, percaya mereka enggak mungkin menyesatkan kita. Subhanallah hadirin, kalau mereka sudah sesat, memang mau apa lagi? Ya, yang ke-13 adalah tarkul mira. Hendaknya kalian tinggalkan perdebatan. Tinggalkan ya, perdebatan, pertikaian. Ingat, yang membawa orang pada kesesatan ketika ia suka debat. Dan perhatikan, kita heran setiap muncul orang-orang yang dia itu sesat, keliru. Ketika ulama menasihatinya, pasti dia mendebat. Cari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Sama enggak orang yang mencari kebenaran dengan orang yang mencari pembenaran? Sama apa beda? Beda. Orang yang mencari kebenaran, kalau datang nasihat, tunduk, ikuti nasihat. Kembali pada kebenaran. Tapi kalau orang mencari pembenaran, sudah keliru, dinasihati, cari teman yang dukung. Supaya dia ada, itu loh, kayak tadi saya benar kok. sehingga dia tobat dari tobatnya. Dan ini yang salah. Sudah tobat, cabut dari tobatnya. Saya enggak keliru, jadi tobat saya keliru, saya enggak tobat. Tobatnya keliru, saya tobat dari tobat. Paham maksudnya? Ya, Allah itu. Keliru, masa? Orang tobat kok tobat dari tobat, lucu sekali. Ya, istilahnya. Ya. Subhanallah, dulu dinasihati dia rujuk. Iya, saya salah rujuk. Begitu temannya, kenapa kamu kok begitu? Kamu juga dai, kamu juga punya ilmu. Iya kan? Ya. Terus, kamu benar. Balik. Berarti saya kemarin tobat salah ya? Saya enggak salah pas suruh tobat ya? Enggak jadi tobat. Lanjut. Jangan mencari pembenaran. Carilah kebenaran. Dan ingat ketika kita mendapat nasihat, jangan debat. Lihat firman Allah Ta'ala. Kita lihat hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi illa utul jadala." Tidaklah sesat satu kaum setelah petunjuk yang ia ada di atasnya, di atas petunjuk itu, kecuali setelah dia diberi jidal. Setelah ia bisa menjidal. Pertamanya dia dibimbing, tunduk. Begitu dia punya ilmu, mulai dia bisa debat. Dia mulai mendebat gurunya. Mulai dia adu argumentasi dengan temannya. Terus senang ini, debat. Ya, ini bahaya hadirin. Yang seperti ini membawa dia apa? Kemudian beliau Rasulullah membacakan firman Allah, "Ma dharahu laka illa jadala." Allah tidaklah membuat permisalan-permisalan untukmu. Ya. Namun engkau tidak layak terus kau mendebat. Balhum qaumun khasimun, memang mereka itu orang-orang yang na'am keliru, orang-orang yang suka nyinyir. Sehingga setiap kali Allah berikan permisalan, dia debat, dia protes. Begitu orang yang selalu mencari pembenaran, setiap dinasihati protes, terus dia berjalan, tidak mau menghiraukan nasihat. Sehingga dia gabung masuk dengan ini, dengan itu, masuk ke sana kemari, dan diingatkan tidak mau. Akhirnya dia jadikan manhajnya lembek, akidahnya juga lembek, jadilah warna-warni dakwahnya, ke sana kemari adanya. Hati-hati hadirin, ya. Kemudian yang ke-14 adalah tasabbut, hendaknya engkau selalu tasabbut, ya, tabayyun dalam berfatwa. Sehingga hati-hati ya ikhwah, kita ini bukan ahli fatwa, tapi kita ikuti fatwa para ulama, terutama dalam masalah-masalah fitnah. Jangan kita gegabah memindahkan, menukil satu berita kepada saudara kita, dinukil, posting lagi, nukil lagi, terus jangan kita ikut andil dalam merunyamkan atau menebarkan fitnah yang ada. Ini yang terakhir dari beliau, nasihat kepada kita para penuntut ilmu, jangan kita ini menyampaikan satu berita yang belum kita tasabbut tabayyun tentangnya. Ya, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu. Dalam surat Al-Hujurat, wahai orang yang beriman, bila datang padamu satu berita, tabayyun dulu. Antusibu qauman bijalatin, akan menimpa satu kaum karena kebodohan mereka, dia sebarkan berita sembarang, akhirnya tusbihu nadimin, mereka jadi menyesal sebab itu. Ya Allah, barakallahu fikum, demikian nasihat dari Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah ta'ala kepada kita para penuntut ilmu. Lebih kurang kami mohon maaf, ya. Yang benar datang dari Allah Ta'ala, mari kita ikuti. Keliru dari kami, kami bertobat pada Allah dan berlindung dari syaitan. Dan beliau pun saya mungkin menasihatkan kepada kita, jangan hanya sebatas ini engkau mengetahui tentang ilmu. Ini adalah nasihat untuk para penuntut ilmu. Kau pelajari pula, kata beliau, untuk kau baca keutamaan-keutamaan ilmu. Seperti dalam kitab Jami'ul Bayan Ilmu Fadli, kumpulan penjelasan ilmu dan keutamaan ilmu, Ibnu Abdul Bar. Di situ banyak, begitu pun Imam Ibnu Qayyim, banyak menyebutkan tentang keutamaan ilmu supaya kita termotivasi untuk terus mendulang ilmu. Barakallahu fikum ikhwah, jazakumullahu khair atas waktu dan kesempatan diberikan pada kami dan atas kebaikan antum menyambut kami datang kemari ziarah, masyaallah. Bahagialah kami bertemu dengan kalian semua Ahlussunnah. Mudah-mudahan Allah jadikan dan kokohkan kita di atas sunnah ini, hingga kita sama-sama jumpa bersama dengan Rasulullah SAW di hautnya dan di surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata kurang berkenan atau sikap kurang baik, mohon dimaafkan. Tutup akhirnya, subhanallahi bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.